Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka taala, di mana pada pertemuan yang lalu sempat libur karena waktu itu saya sakit. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dalam majelis ini membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh penulis berupa fawaidun nikah, faidah-faidah dan manfaat dari pernikahan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa min fawaidihi aidan, di antara faidahnya menikah juga adalah mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal walayati. Di antara faedahnya menikah juga, kata beliau, adalah melatih jiwa dengan memelihara dan mengurusi. Artinya dalam memelihara dan mengurusi. Mengurusi istri, mengurusi anak, istri mengurusi rumah tangga suaminya, anak-anaknya, atau mungkin bawahan-bawahannya suami, ataukah kalau dia punya budak maka dia urusi semua budaknya, hewan-hewan ternaknya, kendaraannya. Itu faedah dari pernikahan. Ya, jadi seorang bisa memelihara dan mengurusi anak-anak dan juga istri. Ini bagi suami. Istri sendiri mengurusi rumah tangga suaminya, menjaganya dan memeliharanya. Ini didapatkan dari pernikahan. Wal qiyami bi huquqi al ahli. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan hak-haknya keluarga, menunaikan hak-haknya keluarga kita. Jadi seorang suami misalnya, itu punya tanggung jawab yang merupakan haknya istrinya, haknya anak-anaknya. Dan dibalik semua penunaian ini tentunya ada pahala yang Allah janjikan. Tidak begitu saja seseorang meluangkan hartanya, meluangkan tenaganya, pikirannya, kemudian tidak dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin ya. Pasti di dalamnya ada pahala-pahala yang besar Allah siapkan. Nanti kita akan bawakan insyaAllah. Kemudian yang ketiga adalah wasabri ala akhlakihinna. Bersabar atas akhlak-akhlak istri kita. Jadi seorang yang punya satu istri, apalagi dua, tiga, empat, ya, itu harus punya kesabaran. Kalau satu orang saja kita harus bersabar, ya, bagaimana lagi kalau dua? Bagaimana lagi kalau tiga? Apalagi empat misalnya. Makanya orang yang mau berpoligami kalau dia belum sabar, satu orang saja dia tidak sabar urusi, maka jangan berpoligami. Kan begitu ya. Banyak orang biasa, ya, tinggi sekali dia punya keinginan, ya, tapi dia tidak mengukur dirinya, tidak mengukur kesabarannya. Akhirnya bukan malah kebahagiaan dia dapatkan, justru kesusahan dan kesengsaraan. Jadi tidak semua orang berpoligami itu senang, ya, bahagia. Ada juga di antara mereka berpoligami susah. Kenapa? Mungkin suami ini tidak sabar atau istrinya tidak sabar, ya. Keduanya tidak ikhlas, ya. Baik. Kemudian yang keempat, wahtimalil adza minhunna. Menanggung penderitaan karena adanya gangguan dari istri. Jadi seorang suami itu menanggung, ya, penderitaan. Seorang suami itu harus berjiwa tegar. Jangan manja, jangan suka, ya, cepat, ya, patah harapan, patah semangat. Ya. Sedikit ada akhlak istrinya yang kurang baik, atau mungkin ada ucapan-ucapannya yang sedikit menusuk, ya, akhirnya, ya, mendolimi istrinya, menceraikan istrinya. Bahkan ada di antara mereka manusia-manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bunuh istrinya. Gara-gara apa? Ucapan, ya, sebenarnya ringan, ya. Namanya orang berumah tangga, kadang orang jengkel juga, ya. Apalagi suami misalnya super cuek, ya. Anak-anaknya banyak, kemudian suaminya suka pergi berkeluyuran. Suami pulang ke rumah, istrinya marah sedikit. Marah sedikit, sudah dia zalim istrinya, ya, dia pukul istrinya. Ya. Bahkan dia kata-kata istrinya. Ya. Dia keluarkan kalimat-kalimat yang juga menusuk, ya, perasaan istrinya. Dia bilang istrinya bahwa bukan cuma kamu yang susah, saya juga susah. Ya, saya bekerja dari pagi sampai siang sampai malam. Ya, betul, kita paham itu, ya. Tapi seorang suami yang baik di sini harus, ya, menahan perasaannya, emosinya, ya. Justru dengan ungkapan seperti ini, ungkapan yang keluhan misalnya dari istrinya, dia harus, ya, dia harus tampung, ya. Dia harus menghibur istrinya. Dia ucapkanlah kalimat-kalimat yang enak didengar, ya. Jangan dibalas api dengan api. Ini akan menjadi rusak nanti hubungan kita ketika kita menghadapi, ya, semuanya dengan, ya, perasaan, dengan emosi. Tapi harus kita, ya, hadapi dengan, ya, petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi seorang yang tangguh, ya, kokoh, ya, dalam menghadapi segala riak-riak dalam rumah tangga kita. Ini seorang muslim harus memahami, ya, kalau dia ingin menikah harus memahami hal yang seperti ini. Kemudian yang kelima, wasa'i fi aslahihinna. Yang kelima, berusaha dalam memperbaiki istri. Ini juga tidak mungkin dapatkan keutamaan seperti ini kecuali orang yang menikah. Ya, memperbaiki keadaan istri kita, perbaiki ucapannya, perbaiki, ya, perbuatan-perbuatannya. Kita arahkan dia untuk belajar agama. Kalau dahulu kita menikahi istri kita tidak berjilbab, kita arahkan dia bagaimana dia berjilbab. Walaupun mungkin awalnya jilbab kecil, ya, sabar. Ya. Kemudian setelah itu dia bina istrinya, ya, terus dia bawa ke majelis ta'lim, belikan buku, belikan ya rekaman-rekaman. Carikan teman yang apa nih yang baik, yang salihah. Jangan cepat ambil keputusan, ya. Seperti ada sebagian orang, ya, kadang dia tanya saya, ada sebagian orang tanya saya, "Ustaz, saya ini menikah, istri saya ya sama-sama saya dulu awam, tapi saya cepat apanya kenal dakwah salaf. Saya ikut ta'lim, masya Allah saya bisa berubah. Saya mulai pelihara jenggot, mulai angkat pakaian di atas mata kaki. Tapi istri saya belum pakai jilbab, Ustaz. Bagaimana ini? Saya ceraikan atau bagaimana ini, Ustaz?" Saya bilang, "Jangan." Ya. Hidayah itu bukan di tangan Anda. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Anda juga dahulu, ya, tidak langsung dapat hidayah. Ada jalan-jalannya, ada sebabnya. Maka carikanlah sebab untuk istri kita, carikan teman yang baik, carikan majelis yang baik. Jangan diceraikan. Apalagi sudah ada anak misalnya. Istri juga cinta sama kita, ya. Kita juga cinta sama dia. Ini jangan kita mudah mengambil langkah yang pintas, ya. Tapi akhirnya kita menyesal pada ujungnya. Nah, ini yang seringkali orang ya tidak berpikir, ya, bahwasanya di balik perceraian itu akan lahir ya hal-hal yang buruk bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bahkan mungkin bagi kita sendiri. Baik. Kemudian juga ya wa irsyadihinna ila thariqid dini. Yang keenam, membimbing istri kepada jalan agama. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang sudah menikah. Ya. Ini ada sebagian orang kadang tergesa-gesa. Dia mau sekali apanya bimbing seorang wanita, akhwat, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Ya. Cari pertemanan dengan akhwat. Ya, SMS-an, ya, telepon-teleponan. Ya, chatting-chattingan istilahnya, ya. Ya. Kalau ditanya apa alasannya, katanya saya mau bimbing dia. Anda jangan tergesa-gesa, tunggu saatnya. Tunggu saatnya menikah dulu. Nanti setelah menikah Anda ya bimbing dia. Nah, ini repotnya kita, kadang ada sebagian orang kalau dia sudah menikah tidak ada lagi semangatnya membimbing istrinya. Padahal sebelum menikah dia semangat sekali mau bimbing seorang akhwat. Nah, ini kan ya muskilah ini, ya. Ini masalah, ya. Nah, kita justru dengan adanya seorang wanita di sisi kita, seorang istri, ini kita gunakan kesempatan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kita, istri kita itu adalah fitnah, ujian. Siapa di antara kita yang terbaik dalam menghadapi ujian ini? Merekalah yang menjadikan hartanya, anaknya, istrinya sebagai sebab dia mendapatkan pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an dalam surat Taghabun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanyalah harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Artinya orang yang terbaik menghadapi fitnah, harta benda dan anak, termasuk juga di antaranya istri, adalah orang yang menjadikan mereka-mereka ini sebagai jalan dan sebab dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi istri kita kita bimbing. Ya. Kita lindungi mereka dari jalan-jalan keburukan. Kita ajari mereka agama. Istri anak kita diajari dulu Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau sempat dimasukkan ke pesantren ya, alhamdulillah ya, bagus. Kalau tidak ya di rumah kita didik mereka dengan agama, entah kita didik sendiri atau datangkan orang atau kita bawa ke suatu majelis ilmu supaya mereka belajar. Ya. Ini yang penting kita perhatikan ya, ketika kita punya anak, punya istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah ini kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, lindungilah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas yang ada di pundak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kita bimbing istri kita, kita bimbing anak-anak kita. Kita supaya kita bisa menjaga mereka jangan sampai terjatuh dalam jahanam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang ketujuh, wal ijtihadu fi kasbil halali li ajlihinna. Berusaha keras di dalam memperoleh harta yang halal li ajlihinna, demi mereka, demi istri kita dan juga anak-anak kita. Nanti saya akan sebutkan insyaallah taala ya, sejumlah hafarnya dalil yang menunjukkan hal ini, keutamaannya orang yang menghidupi dan membiayai, menafkahi anak dan istrinya, supaya kita ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan kita santai, apalagi sudah dua anak, ada anak kita, ada ya istri kita, sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi semakin bertambah anak kita, apalagi bertambah istri misalnya, itu harus semakin rajin bekerja. Ya, kalau tidak mau rajin bekerja, jangan coba-coba ya. Jangan kita menikah dulu kalau tidak bersiap untuk bekerja. Jadi kalau orang ingin menikah, siap untuk bekerja. Ya, kalau tidak siap bekerja, mau tidur-tiduran saja di rumah, jangan menikah dulu. Ya. Karena pada akhirnya nanti akan rusak ya rumah tangga kita, karena kita malas ya, tidak mau berusaha mencari nafkah untuk anak istri kita. Kemudian yang kedelapan, wal qiyami bi tarbiyatil aulad. Menunaikan pendidikan anak-anak. Ya, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, ini juga tidak kalah pentingnya. Kita ajari mereka dari rumah adab-adab yang perlu mereka bekali diri mereka dengan adab-adab itu. Kita ajari dari rumah misalnya ya, hal-hal yang kecil. Ketika masuk rumah kita ajari supaya mereka mengucapkan salam sebelum mereka masuk rumah. Jangan masuk rumah kalau tidak beri salam. Suruh keluar rumah kalau belum salam ya. Itu anak-anak saya terus terang ya, dari kecil saya ajari begitu. Kalau ada masuk rumah tidak beri salam, saya suruh keluar. Keluar. Salam dulu baru masuk. Jangan seperti kambing. Ya. Masuk dulu beri salam ya. Jadi mereka sudah terbiasa ya. Cuma 1-2 kali kita ingatkan begitu, mereka sudah terbiasa. Ya. Nah, kita juga sebagai orang tua harus pertama kali memberikan contoh. Anak-anak kita di rumah misalnya ya, kita ajari bagaimana kalau ada tamu, jangan ribut, jangan lari-lari depan tamu ya, jangan pergi ambil makanan depan tamu, itu khusus untuk tamu. Hal-hal yang kecil seperti ini adab dibutuhkan oleh seorang anak dari rumah. Kita ajari mereka, ini pendidikan ya. Jangan suka teriak-teriak, inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah bilang begitu ya, sungguhnya suara yang paling mungkar itu adalah suara keledai, suka berteriak. Jadi anak-anak dilatih jangan suka berteriak. Ya. Anak-anak di rumah misalnya makan, minum ya, jangan berebutan. Makan ya dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, makan juga demikian. Ya. Kalau ada yang ya, misalnya berikan sesuatu, maka jangan ada yang ambil bagian saudaranya. kecuali dengan izinnya. Jangan ada yang pakai pakaian saudaranya kecuali dengan izinnya. Jangan ada yang pindahkan barang saudaranya kecuali atas izinnya. Hal yang seperti ini kita didik mereka dari rumah, supaya mereka nanti keluar dari rumah kita, nah itu sudah apanya terlatih dengan hal-hal yang baik seperti ini. Kita orang tua misalnya, ya, melatih anak kita supaya mereka tidak mengambil barangnya orang, tidak mencuri. Pesan kepada anak, jangan ambil barang orang. Diulang-ulang itu. Dia dapat uang misalnya, bagaimanapun kecilnya, pesan sama dia, jangan ambil kalau bukan punyamu. Kamu kembalikan di situ. Itu pendidikan bagi anak, ya. Seiring dengan usia mereka kita, ya, tambahkan bekal-bekal keagamaan bagi anak-anak kita supaya mereka, ya, terjaga, mereka terbimbing di atas kebaikan, ya. Termasuk juga anak-anak kita dibawa kalau sudah mulai bisa menangkap, ya, pembicaraan, penyampaian, penjelasan dari ustadz, kita bawa mereka ke majelis-majelis. Seperti di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anak kecil hadir. Kalian tahu anak-anak kecil yang menjadi ulama setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Abbas, itu sahabat kecil anak-anak ketika di masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, ya, Abu Sa'id Al Khudri, Mahmud bin Labid, ya, kemudian Nu'man bin Bashir. Ini semua adalah sahabat-sahabat kecil yang kemudian menjadi ulama di kalangan, ya, para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan sahabat dia jadi ulama setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka kecil dibawa orang tuanya terus, dibawa bermajelis, ya. Dan anak kecil minimal kalau kita bawa bermajelis seperti ini, mereka bisa mengambil apanya adab dari orang-orang besar yang hadir. Dia lihat orang besar, oh kalau hadir di masjid, oh saya lihat orang yang hadir ini tidak ada yang ribut, tidak ada yang bicara, ya. Oh begini kalau kita hadir di masjid, itu minimal adab yang dia dapatkan ketika kita bawa mereka ke masjid. Mereka lihat orang sholat berjamaah, ini luar biasa, ya. Ya. Yeah. Baik. Kemudian kata penulis, wa kullu hadhihi a'malun 'azimatul fadli. Semua perkara ini kata penulis adalah amalan-amalan yang agung keutamaannya. Siapa yang dapat keutamaannya? Orang yang bujang? Bukan, ya. Yang dapat semua, ya, keutamaan dari amalan-amalan ini adalah orang yang menikah tentunya. Kalau orang yang tidak menikah, bagaimana dia bisa mendidik anaknya, mendidik istrinya, membiayai mereka, mengarahkan mereka, ya? Ini tentunya didapatkan oleh mereka-mereka yang sudah menikah, punya istri dan punya anak. Ya. Ya. Fa innaha riayatun wa wilayatun. Karena semua ini adalah pemeliharaan dan pengurusan. Wa fadlur riayati azimun. Sedangkan keutamaan memelihara, yakni memelihara istri dan juga anak, itu adalah azim, ya. Keutamaannya besar. Ya, sesuai dengan qadrul masyaqqah, sesuai dengan kadar kesusahan yang kita dapatkan. Ya, makanya orang yang punya anak banyak jangan terlalu banyak mengeluh. Karena juga banyak pahala yang Anda dapatkan. Kalau Anda tidak mau pahala yang banyak, ya jangan melahirkan banyak. Ya. Kalau tidak mau pahala, ya jangan menikah. Kan begitu, ya? Ada orang mau dapat pahala banyak tapi tidak mau susah. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ajru ala qadril masyaqqah." Pahala itu sesuai dengan kadar kesusahan yang didapatkan oleh seorang hamba. Jadi semakin banyak kita urusi, semakin banyak kita pelihara, semakin banyak kita didik anak-anak kita, istri-istri kita, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Ya. Jadi seorang ketika berumah tangga, yang dilihat jangan susahnya, tapi yang dilihat dan diingat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di dalam berbagai apanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sana keutamaan-keutamaan orang yang memelihara dan apanya menafkahi, mendidik ya anak-anak dan istrinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ya, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Ya, supaya kita ini calon-calon suami atau yang sudah calon-calon suami dan orang yang mau beristri itu bersiap. Bahwasanya ada tugas di pundaknya berupa al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka satu kunci kebahagiaan seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan rumah tangga harus melakukan ya mu'asyarah bil ma'ruf. Dan seorang tidak mungkin akan melakukan mu'asyarah bil ma'ruf kecuali dia dahulukan dalam kehidupan berumah tangganya ar-rifqu ya fi kulli syai', berlaku lembut dalam segala keadaan. Kita dahulukan kelembutan. Jangan kita selalu dahulukan ya emosi, kemarahan, sikap kasar, tapi kita ya hiasi kehidupan rumah tangga kita dengan dengan kelembutan ya, penuh dengan persahabatan, supaya kita ini bukan hanya bahagia ya di akhirat, tapi juga dunia kita insyaallah taala itu bahagia dengan muasyarah kita yang ma'ruf. Hadirin sekalian yang kami muliakan, juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wastausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat-wasiat kepada kaum wanita dalam kebaikan. Kita berikan mereka wasiat-wasiatnya, nasihat-nasihat, arahan-arahan dalam mendidik anak-anak misalnya, ya, di dalam bergaul bersama dengan kita. Kita sampaikan kepada mereka, ini yang saya suka, ini yang saya benci. Di dalam mendidik anak-anak, ya, anak-anak kita diarahkan begini, jangan kita perlakukan anak-anak begini dan begini. Ini kurang bagus. Kita kasih nasihat-nasihat. Ada hal-hal yang kita lihat, misalnya istri kita boros belanja, kita berikan lagi nasihat. Ya, bagusnya kalau kita belanja, belanja ini saja. Ya, supaya belanja kita cukup ya, karena penghasilan saya cuma begini, tidak bisa lebih dari ini ya. Anak-anak kita juga butuh tabungan, mereka mau sekolah, mereka mau beli ini beli itu ya. Juga anak-anak kita kalau sakit ya, tidak ada tabungan sedikit kita sisihkan ya, itu nanti kita sendiri yang susah. Jadi istri itu sebenarnya itu butuh pesan-pesan ya, nasihat-nasihat yang sering kita sampaikan kepada dia. Ya. Kita adalah suami yang menjadi nakoda rumah tangga kita. Kita yang arahkan ya. Kita maunya ke kanan begini, oh ke kiri sedikit, begini ya, terus. Jadi seorang suami jangan diam. Tapi hendaknya dia memberikan arahan-arahan berupa kebaikan kepada istrinya, kebaikan untuk dunia dan juga kebaikan untuk akhiratnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastausu bin nisa'i khaira. Fa innama hunna awanun indakum." Karena sesungguhnya istri-istri itu adalah tawanan di sisi kalian. Artinya kalianlah yang mengatur dia. Kalianlah yang menentukan kehidupan dia. Jadi istri itu sebenarnya baik tidaknya kembali kepada suami. Makanya kalau suami baik, istri biasanya ikut baik. Ya, kalau istri apanya suami buruk, ya, istri ikut buruk. Maka kita lah yang menjadi ya apanya pembimbing bagi mereka. Baik. Laisa tamlikuna minhunna illa biidznillah syai'an ghairu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian memiliki dari mereka dengan izin Allah sedikit pun selain itu. Artinya kalian tidak boleh memperlakukan mereka ya dengan cara yang zalim. Tapi kalian yang mengarahkan mereka, berikan ya wasiat-wasiat, arahan-arahan yang baik. Baik. Illa ayati nabi fahisatin mubayyinah, kecuali kalau istri itu melakukan perbuatan yang keji. Sebagian di antara ulama dia menyatakan perbuatan keji di sini dia mengizinkan ya orang lain masuk ke dalam rumahnya sementara orang itu ya dibenci oleh suaminya. Ya. Ada juga menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fahisyah di situ adalah ya maksiat secara umum. Ya dosa secara umum, ya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alna fahjurhunna fil madajir wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka melakukan hal itu, ya, maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Ini artinya jalan terakhir, ya. Ketika ada seorang wanita misalnya melakukan ya fahisyah, perbuatan yang keji, ya, termasuk diantaranya misalnya pacaran, ya, ada istri misalnya suka inbox dengan ya ikhwan, ya, atau dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ini namanya fahisyah. Suami dalam hal ini memberikan dulu nasihatnya, nasihat yang lembut, nasihat yang agak tegas, nasihat mungkin yang agak keras, ya. Setelah itu tidak bermanfaat baginya, maka dia hajar dia, dia tinggalkan di tempat tidur, ya. Tidak juga bermanfaat, jalan terakhir pukul dia, pukul betisnya, tapi jangan sampai melukai, ya. Jadi memukul itu bukan jalan apanya pertama, ya, solusi pertama bukan, dia adalah solusi terakhir, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para suami, walahunna alaikum rizquhunna. Seorang wanita berhak atas diri kalian untuk memberikan rezeki kepada kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga memberikan pakaian-pakaian kepada mereka. Itu kewajibannya suami, memberikan rezeki kepada istrinya berupa nafkahnya yang dia butuhkan bersama dengan anak-anaknya. Demikian pula pakaian-pakaian untuk menutupi auratnya. Ini adalah kewajiban seorang suami di hadapan istrinya. Jadi kalau kita tidak bisa cari rezeki, jangan menikah dulu. Ya. Kalau kita belum bisa dapat uang untuk beli pakaian untuk anak istri kita, tolong jangan menikah dulu. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa setelah menikah saya dapat pekerjaan, ya, saya akan bekerja apapun pekerjaan saya, yang penting halal. Nah, itu mungkin insya Allah boleh. Yakin dia, ya. Yeah. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, ya, jangan menikah dulu, ya. Cari dulu peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa haqquhunna 'alaikum," ingatlah haknya para istri atas diri kalian adalah "an tuhsinu ilaihinna." Ingatlah haknya para istri atas diri kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka. Perhatikan ya, kita diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku baik, ya, berakhlak baik kepada apanya istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Jadi di dalam rumah misalnya, ya, itu harus ada akhlak yang mulia, ada akhlak Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantara akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bastul wajih, menceriakan wajah. Jadi kalau di rumah kita ceriakan wajah, perbanyak senyum dengan anak-anak kita, istri kita, ya. Jangan selalu cemberut, selalu apanya berkerut keningnya, ya. Selalu diam, seakan-akan ya ada gunung di pundaknya. Jangan ya. Orang lain saja, seorang muslim saja, kalau kita ya bergaul di masyarakat kita, kita dianjurkan, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Bagaimana lagi di depan apanya istri kita, anak-anak kita? Sebagian orang kalau di rumah ya akhlaknya buruk. Ya. Kalau di rumah seperti apanya tentara ya. Tidak ada senyum. Ya. Tentara saja mungkin masih senyum ya. Nah, ini ada orang seperti ini. Di rumah dia Masya Allah ya, tidak ada senyum, tidak ada apanya tegur sapa. Nah, ini bukan rumah tangga yang sakinah. Ya. Demikian pula seorang ketika membangun rumah tangga, maka diantara akhlak yang agung hendaknya dia perhatikan adalah senantiasa memberikan sesuatu, ya, pemberian-pemberian, hadiah-hadiah kepada anak kita, kepada istri kita. Karena mengurusi rumah itu pekerjaan berat. Ya. Saya sudah gambarkan kemarin betapa beratnya ya. Ya, susahnya itu orang kalau ngurusi rumah ya. Saya pernah coba sendiri. Susah sampai jam 12 kita sibuk terus ya. Ternyata begini beratnya perempuan bekerja. Mulai dari bersihkan WC ya, cuci piring, cuci pakaian ya, atur barang-barang ya, atur kasurnya anak-anak ya, bantalnya mau dirapikan, mau dibersihkan, mau dicuci lagi ya. Anak-anak yang masih kecil ya ngompol misalnya, anak-anak yang masih kecil mau disuap, disiapkan tasnya, disiapkan pakaiannya, disetrikakan. Luar biasa ini beratnya. Makanya perlu ada akhlak ya, kita di rumah perbanyak ya perasaan bahagia, senyum ya, main-main bersama anak kita, istri kita ya. Kemudian apanya sekali-kali kita berikan hadiah. Hadiah apalah? Iya. Istri kita misalnya belikan jam tangan. Iya. Kalau dia berhasil lagi mengurusi rumah tangga, belikan cincin ya. Belikan apanya kalung misalnya. Ya, berhasil lagi ya, belikan apa yang menjadi kesenangannya dari hal-hal yang mubah ya. Anak-anak kita diberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat, mainan ya, ataukah misalnya buku-buku ya, kisah-kisah, buku-buku apanya agama sesuai dengan tingkat umurnya ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir, Al-Mu'jamul Kabir, judulnya Al-Mu'jamul Kabir, Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihut Targhib pada nomor hadis yang ke-1692. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada para suami, kepada orang-orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigaran, fa huwa fi sabilillah." Apabila seorang keluar berusaha, yakni bekerja untuk anak-anaknya yang kecil, maka dia berada di jalan Allah. Artinya dia dianggap sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi orang pergi mencari nafkah itu jihad. Ya. Makanya jangan kita malas mencari nafkah. Baik. Kemudian wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Apabila seseorang keluar yakni dari rumahnya untuk bekerja menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua bangka, maka dia berada di jalan Allah. Ini kita cari nafkah bekerja menghidupi orang tua kita yang sudah ya tua bangka, sudah tidak bisa lagi, kasihan. Bekerja itu tanggung jawab kita. Dan kalau kita menghidupi mereka, maka ini adalah jihad fisabilillah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Kalau seseorang itu keluar untuk bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, maka dia berada di jalan Allah. Artinya dia jaga kehormatan dirinya, tidak pergi minta-minta. Ya. Yeah. Pergi dia bekerja, cari pekerjaan yang halal. Sekalipun menurut sebagian orang hina, tapi dia adalah halal. Narik becak ya, atau bentor misalnya, jadi tukang, jadi apa saja. Tidak mesti kita harus jadi pegawai, jadi ya bos di sebuah perusahaan, menjadi buruh, menjadi apalah ya. Tidak. Yang jelas ya, kita niatkan bahwasanya kita ingin mencari nafkah apa saja pekerjaan kita, karena kita ingin dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berjihad. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau seseorang itu keluar untuk bekerja hanya karena riya ya, ingin dilihat orang, ataukah karena ingin berbangga-bangga, maka dia berada pada jalannya syaitan. Jadi kalau kita pergi bekerja, luruskan juga niat kita bahwasanya kita pergi bekerja ini jihad fisabilillah, bukan sekedar bangga-banggaan ya, congkak-congkakan ya, sombong-sombongan begitu, tidak ya, tapi kita lakukan ya semata karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebagian orang ya, kalau dia pergi bekerja narik becak atau narik bentor misalnya, gengsi dia. Tapi kalau dia pergi mencuri tidak gengsi. Naudzubillah. Ya, jual narkoba tidak gengsi. Rumahnya megah. Tapi dari hasil narkoba, dari hasil riba, dari hasil korupsi, dia tidak malu. Tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti ini. Jadi seorang muslim itu hendaknya ketika dia menghidupi anak istrinya, maka hendaknya dia perhatikan ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut mereka, ya masukkanlah makanan-makanan, minuman yang halal dari penghasilan kita, jerih payah kita, ya jangan kita mau dibilang orang ya banyak pendapatannya tapi dari arah yang haram. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi sebab keburukan bagi diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Berapa banyak orang yang tidak menyadari kerusakan anaknya datang dari arah harta yang haram masuk ke dalam perut anak-anaknya. Kadang ada orang seperti ini, dia tidak mengerti kenapa anaknya menjadi nakal, jadi berantakan ya, istrinya rusak semua. Kenapa? Dia tidak sadar dulu dia sudah memberikan apanya makanan yang haram kepada mereka. Belum lagi dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan sesuatu yang haram itu tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Maka kalau kita ingin mendapatkan ya seorang istri yang solehah, anak yang solehah, maka carilah harta yang solehah, harta yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir di sini dibawakan oleh penulis sebagai penutup untuk pasal ini. Wa innama yahtarisu minha man yakhafu minal kusuri anil qiyami bihaqqiha. Hanyalah orang yang berhati-hati darinya, menghindar darinya, yakni dari pernikahan ya. Orang yang khawatir akan teledor dalam menunaikan hak-hak ini. Artinya kalau orang belum mampu, jangan coba-coba. Karena nanti kita akan mendzalimi orang. Ya. Wa muqasatul ahli wal waladi bimansilatil jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Sedangkan mengurusi keluarga dan anak-anak kita sama kedudukannya dengan jihad fi sabilillah. Masyaallah ya. Jadi orang tua dalam hal ini seorang suami, seorang istri harus menyadari bahwa mereka berada dalam medan jihad. Ketika dia mendidik anaknya, mengurusi mereka. Ya. Yang namanya jihad pasti ada tantangan-tantangannya. Ada kesusahan-kesusahannya. Kita butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh ketegaran hati ketika menjalani jihad itu. Termasuk diantaranya adalah jihad ya di dalam rumah tangga kita mencari nafkah. Ya, ini harus kita perhatikan. Kita sadari bahwasanya mengurusi rumah tangga kita adalah jihad fisabilillah. Ya. Wa fi afradi muslimin, dan di dalam afradnya muslim, afrad itu riwayat yang diriwayatkan oleh muslim secara bersendirian tanpa diiringi oleh Al-Bukhari. Itu namanya afrad. Hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh muslim. Bukhari juga ada afradnya. Ya, tidak diiringi oleh muslim. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, yakni di jihad, pada jihad. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dinar yang engkau infakkan pada budak, yakni untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin. Dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Afdaluha, yang paling afdal di antara infak-infak ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi anfaqtahu ala ahlika, yaitu infak yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi seorang suami pertama ketika ingin berinfak di rumah dulu. Anak istri kita dulu dikasih makan, minum, ya, pendidikannya kita penuhi dulu mereka. Ada kelebihan harta kita, kenapa tidak kita berinfak kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang tua yang jompo tidak bisa lagi bekerja, orang-orang yang gila misalnya butuh makan juga. Ya, atau wanita-wanita yang lemah. Ya. Kita bantu mereka. Ini bagus. Cuma harus kita ingat bahwasanya infak yang paling afdol di situ adalah infak yang kita berikan kepada anak-anak dan istri kita. Termasuk diantaranya orang tua yang menjadi tanggung jawab kita, mereka hidup serumah dengan kita. Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah taala taklim kita tetap berlanjut pada pekan depan ya. Karena Idul Adha ini biasanya liburnya orang tidak terlalu lama ya. Sini ada pertanyaan perlu saya jawab. Ustaz, kami minta nasihatnya bagi para pemuda yang lama menikah, bahkan sudah berumur, tapi ragu-ragu untuk melangkah dalam menyempurnakan agamanya. Padahal begitu banyak para akhwat wanita yang menunggu kedatangan sang pangeran. Masya Allah. Ini sebenarnya ya, ini was-was yang harus kita tepis. Ya. Karena syaitan itu tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Itu tugasnya syaitan, ingin menjauhkan kita dari kebaikan. Kalau seseorang sudah apanya besar persangkaannya bahwasanya dia mampu untuk menafkahi anaknya orang, kenapa tidak? Begitu banyak keutamaan-keutamaan di depan Anda. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan ini juga masih adakah keraguan di dalam hati kita untuk menikah? Sementara kita ini insya Allah sudah bisa menikah, sudah punya kemampuan. Kalau belum punya rumah minimal ya kontraklah. Ya, kita ada pekerjaan. Sebagian orang kadang diberikan was-was oleh syaitan, tidak mau menikah nanti ketika dia punya rumah mewah, punya mobil, punya ini, punya ini. Akhirnya sudah tua, umurnya 40, bahkan ada di antara mereka sudah menginjak kepala 5. Belum menikah-menikah juga. Katanya ingin membahagiakan keluarga kalau dia sudah menikah nanti. Siapkan dulu katanya. Sementara persiapan sudah banyak. Ya, usia kita juga ini ya singkat. Di lain sisi juga bahwasanya ajal kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan apa kita menunda-nunda pernikahan? Kecuali kalau kita ini adalah seorang penuntut ilmu, kita pergi jadi santri, belajar di sebuah pesantren ya, belum bisa bekerja, tidak ada penghasilan. Ya, kita juga masih dikirim uang sama orang tua, itu pun tidak cukup. Ya, mungkin ini bisa menjadi uzur. Tapi bagi kita yang tidak ada hajat untuk belajar menjadi santri misalnya, maka hendaknya kita segerakan menikah. Ya, ya ma'syarus syabab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan yang untuk menghidupi anak istrinya, ya punya tempat tinggal yang layak untuk anak istrinya, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih ya bisa menundukkan pandangan seseorang. Ya, wa ahfadhu lil farji wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kemaluan seseorang. Artinya di situ ada isyarat bahwasanya terkadang syaitan masuk kepada diri kita melalui jalan-jalan ini, melalui mata kita, melalui kemaluan kita. Makanya jangan ada di antara kita merasa aman. Oh, saya ndaji. Ya. Akhirnya buka Facebook. Ya, buka YouTube. Ya, buka Instagram, banyak sekali wanita cantik di situ. Nauzubillah. Akhirnya punya hobi buka-buka situs-situs yang ya. Ini dari mana asalnya? Dari menunda pernikahan. Dia tidak sadar bahwasanya setan masuk pada dirinya melalui pandangan, melalui kemaluannya. Ini syahwat yang sangat berbahaya bagi seorang manusia, yaitu syahwat apanya, kemaluan dan perut. Itu dua syahwat yang paling berbahaya. Ya. Baik. Ini saya kira nasihat ya singkat, dan sebenarnya sudah berlalu ya nasihat-nasihat yang banyak, apalagi kalau sudah hadir pada pertemuan yang lalu itu luar biasa, 1 jam lebih ya. Ini ditambah lagi 1 jam ya, berarti 2 jam nasihat insyaallah ya, sudah cukup ini. Kalau ada yang belum, kalau merasa belum cukup, nanti konsultasi dengan saya ya. Siapa tahu susah dia dapat akhwat ya. Yeah. nanti kita bantu. Berdosakah seorang suami jika dia suka berkata atau menghina istrinya seperti kata bodoh, dasar apa, pikun ya, dasar lelet, otakmu sudah koslet, tukang rusak dan naudzubillah. Ini jelas ucapan yang kotor ya, menyakitkan hati. Orang, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat ini kepada kita, yakin ya bahwasanya kita tidak akan terima. Karena ucapan seperti ini sudah dimaklumi ya, ini ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang apanya suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Justru seorang suami itu mencari kalimat-kalimat yang manja ya, kalimat-kalimat yang lembut ya. Ya, sayang, kapan saya jemput Ki? Ya. Kasih kata-kata sayang ya. Jangan kata-kata apa ini ya, macam-macam di sini ya. Iya. Kosletlah ya. Ini kayaknya ini ya, pegawai PLN ini ya. Mungkin habis koslet di luar ya. Istrinya dibilang koslet ya. Lalotlah ya, bodohlah ya. Nah, ini kita seorang muslim, biasakan diri kita mengucapkan ya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang mulia, enak didengar di telinga. Ucapkan kata sayang ya, kita SMS ya, kita bicara ya. Terus terang saya pribadi kalau sama istri, saya bilang sayang. Buka kartu dulu sedikit ya. Ya, supaya akhwat juga, ikhwat juga bisa lihat bahwasanya ustaz itu sayang sekali sama istrinya. Ya. Kalau istri marah ya, kita jangan ya bilangin dia koslet atau apalah ya. Kita minimal diamlah. Atau kita beri balas ya dengan ucapan yang enak didengar. Ya, nanti bisa ya anu ya. Iya. Tenang lagi saja. Ya, insyaallah nanti bisa kita. Iya. Jadi jangan dihadapi dengan api ya. Istri sudah terbakar ya, dilawan dengan api semakin koslet. Iya. Nah, ini seringkali apa namanya? Tidak disadari oleh sebagian orang yang berumah tangga bahwasanya kalimat-kalimat yang buruk seperti ini itu akan melukai hati. Dan kalau seringkali kita melukai perasaan pasangan kita, ini nanti akan susah dia kenang. Apa? Susah dia hapus kenangan buruk seperti ini. Sampai kita nanti mati, dia akan mengenang kita. Wah, suamiku tuh memang begini. Bagus memang dia meninggal. Kenapa dia begini? Saya dibilangi masa, dibilangi bodoh, dibilangi koslet, dibilangi lalot. Tapi kalau kita baik, masya Allah, suami saya itu ya, tiap bulan saya dibelikan hadiah. Ya, setiap ada waktunya dia bawa saya pergi jalan-jalan. Ya. Suami saya itu kalau dia telpon, dia bilang sayang. Tidak pernah dia kasar-kasar sama saya. Suami saya itu kalau apa namanya saya marah sama anak-anak, dia tidak marahi saya. Ya, nanti habis saya anu baru dia nasihati saya dengan baik. Itu akan dikenang oleh istri. Tapi kalau kita omongannya koslet-koslet begini ya, nanti yang diingat juga kosletnya nanti ketika kalau apa kita sudah meninggal dunia, ya. Jadi jadilah kita suami yang senantiasa dikenang kebaikannya, ya. Bagaimana pendapat yang benar dari ucapan seperti berikut? Harta atau uang suami adalah milik bersama istri, sedangkan milik istri hanya milik istri. Ya. Nah, ini namanya ya egois ya. Nah, yang di sini perlu kita pahami dari awal kita menikah, harus dipahami oleh suami dan istri bahwasanya ya ada hartanya suami yang dia bawa dahulu, itu adalah hartanya suami. Kecuali kalau dia berikan kepada istri. Ya. Demikian pula istri dapat warisan dari orang tuanya. Bukan otomatis kita nikahi seorang wanita, kemudian otomatis hartanya jadi milik kita. Seenaknya kita mau jual, ya kita mau gadaikan tanpa izinnya, tidak. Ya. Kemudian kalau seorang suami bekerja tanpa ada sumbangsi dari istrinya dalam pekerjaan itu, maka itu adalah harta dan penghasilan milik suami. Ya, dari harta ini dia kasih nafkah. Kalau suami misalnya punya usaha bersama dengan istri, ada andilnya suami dan ada andilnya istri, misalnya buka warung, suami yang jualan, istri di rumah masak. Kewajiban istri sebenarnya hanya masak untuk anak dan anak dan suaminya. Ada lebih dari itu dia memasak, masakan orang lain untuk di warung, ya, ini sudah harus dihitung di situ. Ya, harus bagi dua di situ usahanya. Jadi kalau kita misalnya dari warung ada beli sawah 1 hektar, kemudian kita cerai, ditakdirkan cerai naudzubillah, ya, maka harus dibagi dua di situ. Ya. Jadi ini harus diluruskan, ya. Tidak ada istilah harta istri, harta suami. Sama-sama, ya. Pokoknya hartamu hartaku, ya, atau sebaliknya. Ini tidak benar, ya. Baik. Banyak pertanyaan ini, ya. Ada juga ustaz, ikhwah kita, ya, saudara kita sudah sering menadhar tapi belum jadi-jadi. Padahal yang dinadhar akhwat-akhwat yang berhijab syar'i. Apa solusinya? Solusinya pertama dia harus bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua dia harus jujur ketika dia menadhar, ya, melihat seorang wanita bahwasanya dia ingin betul-betul menikah. Ya, bahwasanya dia betul-betul, ya, dalam pernikahannya dia ingin membantu seorang wanita yang lemah. Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong, ya, seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kita menikah ingin menolong orang lain, istri kita, anak kita, pasti kita akan dapat pertolongan dari Allah. Kalau kita menikah, ya, ingin melihat seorang wanita, ini pertama kali luruskan niat kita. Ya. Kemudian juga kita harus, ya, mencukupkan dengan sesuatu yang sudah ada di depan kita. Ya, sudah lumayanlah, ya. Sesuai dengan kriteria kita, jangan terlalu banyak, ya, kriteria. Sering berubah-ubah, ya. Oh, maunya begini, dapat akhwat, ya, rambutnya lurus, ada orang bilang katanya kalau lurus tidak bagus, dia cari lagi yang keriting. Habis dia cari yang keriting, dapat, ya, dapat lagi omongan dari orang lain katanya tidak bagus kalau keriting, ya, ombak-ombak. Ya, habis rambutnya, hidungnya lagi, habis hidungnya, giginya lagi, habis giginya, pipinya lagi, apanya, mukanya semua, ya. Ini jangan, ya. Dan ketika kita, ya, ingin melihat seorang wanita, lihatlah seperti halnya kita melihat pakaian. Kalau ada pakaian yang sudah cocok, jangan kita lihat-lihat lagi pakaian yang lain, karena tidak ada habisnya. Begitu, ya. Ya. Kalau sudah ada yang cocok, jangan habiskan waktu, ya. Kemudian di sini saya perlu ingatkan juga, ada sebagian orang ini ada penyakitnya, dia hanya main-main, dia mau lihat semua perempuan, ya. Padahal semuanya melihat perempuan itu dibolehkan, diberikan keringanan untuk diperhatikan kecantikannya ketika betul-betul kita ingin menikah, ya. Sama halnya kita makan babi, itu darurat sebenarnya. Ketika sudah hajat kita selesai, jangan lagi makan babi. Ya. Sudah lihat akhwat, sudah cocok, jangan lagi lihat akhwat yang lain. Apanya lagi? Ya. Ini saya dapat beberapa kabar berita, ya. Menjadikan juga sebenarnya, karena muncul dari situ juga kesan-kesan yang buruk dari orang tuanya akhwat yang sudah dia nador, ya, ini orang mau menikah atau tidak ini. Kenapa katanya sudah datang katanya, ya, saya kira katanya sudah melamar anak saya, padahal belum datang-datang juga. Padahal anak saya katanya, ya, standar lah. ya, bukan juga cantik, bukan juga jelek, pokoknya bisalah. Ya. Lebih parah lagi ada sebagian orang parasnya juga tidak tampan, kemudian dia mau jawabannya pilih istri seperti artis, dia sendiri tidak seperti aktor. Nah, ini kan susah kita ini ya. Dia tidak mengukur dirinya, terlalu tinggi tendangannya, ya, sementara kemampuannya ya biasa-biasa saja. Ya, oleh karena itu saya nasihatkan ya, hendaknya orang yang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Jujur kita ya dalam apanya menator ya, jangan terlalu tinggi tendangannya, nanti tidak sampai-sampai. Satu lagi ya, kecil sekali nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami gemar dengan apa nih, mabuk-mabuk dan main perempuan. Tapi di satu sisi suami ini tetap melaksanakan sholat, puasa dan memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya. Istrinya selalu menasihati, bahkan pernah meminta cerai, tetapi suami ini tidak mau. Suami ini meminta istrinya terus mendoakannya agar ia bisa berubah. Bolehkah dalam kondisi ini seorang istri minta cerai kepada suaminya, atau bagaimana solusinya Ustaz? Kalau ada suami yang seperti ini, pertama nasihati dulu. Setelah menurut kita sudah kita tunaikan kewajiban nasihat, maka kita tempuh jalan yang lain. Kita beritahukan wali kita atau orang tuanya, bagaimana ini, saya tidak suka dengan suami yang begini. Anak-anak saya nanti lahir, ya ini akan berikan pengaruh kepada mereka. Suami saya mabuk, suka main perempuan, ini tidak bagus. Setelah itu juga buntu, maka kembali ke pemerintah, datang ke pengadilan, bicara baik-baik. Ya, ini udzur. Boleh bagi seorang wanita yang mendapati suami yang seperti ini keadaannya, boleh dia minta cerai. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.